وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ثامن بوين كدلابان. نعم تفضل مروان. Karena anna idha hamalna al-hafadu al-hada kana qad tadamman dhikra ta'ni mustasna wa'ida أو وأوعد عليه وأوعد عليه ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد من أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جاريا على منهج الصواب Minhaj, bukan manhaj. Minhaj. Minhaj suami. Amma idha ja'alna la'na ala fi'lil mujma'i. Mujma'i ala takhrimihi au ja'alna sababul la'ni huwa al-i'tiqadu al-mukhalifu lil-ijma'i. Kana sababul la'ni ghayru غير خبر مذكور في الحديث مع أن ذلك العموم العمومة العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا فإذا كان لا بد من التخصيص على تقديرين على تقديرين على تقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وإذا masih معطوب وخلوه عن الإكمال. نعم. قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الثامن إذا حملنا اللفظ على هذا. Ya. Yang kedelapan, seandainya kita membawa kalam kepada hal ini, kalau kita mengartikan lafadznya demikian, ini ada sangkut pautnya dengan poin ketujuh berarti. Poin ketujuh yang pertemuan sebelumnya. Kemudian qala naqad tadammana dhikra sababil la'ni, ya, berarti telah mengandung penyebutan sebab laknat. Ya, wa yabqa al mustasna, dan berarti tinggallah yang dikecualikan, maka yang tersisa ialah yang dikecualikan. Qad takhallafa al hukmu anhu limani'in, dan tidak terkena hukum karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang. La syakka, maka kalau begitu tidak diragukan lagi. Anna man wu'ida wa u'ida. Anna man wu'ida wa u'ida. Wu'ida wa u'ida. Dan tidak diragukan lagi orang yang ya, wu'ida. Orang yang ya menjanjikan atau mengancam, dia di situ ya, kata Syekh di sini, laisa alaihi ayustasna min takhallufil wa'di awil wa'idi fi haqqihi, maka tidak diragukan lagi kalau orang yang menjanjikan atau mengancam itu dia tidak harus mengecualikan ya siapa yang tidak termasuk dalam janji atau ancaman itu. Nah, baik. Li mu'aridin, ya, dengan adanya penghalang-penghalang, ya. Fayakunu al-kalamu jariyan ala minhajis sawab. Nah, mana lagi tadi? Fayakunu al-kalamu, maka kalau begitu ucapan itu pun, ya, jariyan itu berlangsung, berjalan, ya, ucapan itu berjalan di atas metode manhaj yang benar. Kemudian kata beliau lagi, amma idza ja'alna al-la'na ala fi'lil mujma' ala tahrimihi. Adapun kalau kita menjadikan laknat atas perbuatan yang disepakati keharamannya, ya, au kana sababul la'ni huwal i'tiqadu, atau sebab perbuatan laknat ialah, ya, i'tiqad, ya, itu adalah keyakinan. Nah, ya, adalah keyakinan al-mukhalifu lil ijma', keyakinan yang menyelisihi, ya, ijma'. Ya, jadi kalau yang menjadikan laknat adalah perbuatan yang disepakati keharamannya, atau sebab laknat adalah keyakinan yang menyelisihi ijma', asumsi yang menyelisihi ijma', kana sababu la'ni ghaira madhkurin fil hadis. Kalau begitu, sebab laknat tersebut tidak tersebut, apa namanya, sebab laknat itu tidak disebutkan dalam hadis, ya. Kemudian ma'a anna dhalikal umuma labudda fihi min takhsisi aidan, ya. Sementara keumuman itu harus mendapatkan pengkhususan pula. Fa idza kana labudda min takhsis, nah, jika memang harus ada pentaksisan, pengkhususan, ala takdira ini, dalam dua asumsi, dalam dua kemungkinan, ya, faltizamuhu ala al-awwali awla limuwafaqati wajhil kalam wa khuluwihi anil idmar. Taib. Kemudian kata beliau tadi, kalau memang pengkhususan itu ada dalam dua takdir, dalam dua asumsi, dalam dua kemungkinan yang dianggap itu, maka faltizamuhu, maka keharusannya pada yang pertama itu lebih utama, sebab sesuai dengan sisi ucapan dan terlepas dari penyembunyian kata. Tidak ada itmar, tidak ada kata yang disembunyikan. At-tasih, yang kesembilan. Naam, Farofi'i. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Innama huwa nafyu. Bayanu anna dzalika, fi'li, fi'la, anna dzalika fi'la sababun litilkal lughati wa yakunu at-tabir. Litilkal lugha? La'na. Litilkal la'a, litilkal la'nati wa yakunu at-tabir al-tabir sababun. Kalau kira ada lam yalzam minhu tahaqququl hukmi, fa'il dari lazim, tahaqququl hukmi bi haqqi kulli shakhsin, lakin yalzam minhu ya mustababi idza lam yatba'hu al-hukmu, fa'il dari yatba. Terus wala mahzura fihi wa qad qarana fi ma mada anna zamma la yahaqqu al-mujtahida hatta inna naqulu inna naqulu, ini bukan inna nas na masdariyah. Iya. Inna tamanya anna. Inna mahallal harami azamu azamu. Bukan mahalla yang menghalalkan, inna mahallal harami. Inna muhallila. Inna muhallal harami. Muhallila yang menghalalkan yang haram. Muhallila. Inna muhallal harami azamu isman min fa'ili. Wa ma'a hadha wal ma'zur ma'zur. Wa in qila fa min al mu'aqibi. Fa manil mu'aqabu? Fa manil mu'aqabu? Fa inna fa'ila hadha al haram. Fa inna fa'ila hadha al harami. Ya, hadanya itu mudhofun nilai, al-haraminya itu dia sebagai badal. Terus imma mujtahidun aw muqallidun lahu wa kilahuma kharijun 'anil 'uqubati. Qulna hasbuk, cukup. Nah. Harusnya kilahuma kharijani, harusnya begitu. Daripada kharijun mendingan kharijani. Kharijani. Ini, ya. Baik. Dari yang poin ke-9 para rabi. Ya. Annal mujiba li hadza innama huwa nafyu tanawulil la'nati alil ma'duri. Yang mengharuskan itu hanyalah peniadaan terkenanya laknat bagi orang yang diberikan uzur. Wa qad qaddamna fi ma madha. Ini perhatikan, yang mengharuskan ini hanyalah peniadaan terkena laknat bagi yang mempunyai uzur. Kalau yang enggak ada uzur terkena. Ya, semisal nabid, ya, kasus nabid minuman perasan dari kurma yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin itu sebagai khamar. Sebagian yang lain menyatakan itu bukan khamar. Kita tahu bahwasanya khamar dilaknat peminumnya, yang menyajikannya, anak yang memerasnya. Tapi kemudian kata beliau, qad mada fi nama wa qad qaddamna fi ma mada, dan telah kami kemukakan sebelumnya anna ahaditsal wa'id, bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan tentang ancaman itu, kata beliau, innamal maqsudu biha bayanu anna dhalikal fi'la sababun li tilka al-la'nah. Bahwa hadis-hadis tentang ancaman adalah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah sebab laknat. Sebab laknat. Fayakunu takdir, maka asumsinya adalah hadal fi'lu sababul la'nah. Perbuatan ini adalah sebab laknat. Ya, walau kila hadza yalzamu minhu tahaqqul hukmi fi haqqi kulli syakhsin. Seandainya dikatakan, ya, mewujudkan hukum tidaklah harus pada setiap orang. Lam yalzam minhu tahaqqul hukmi, tahaqqul hukmi, yaitu menerapkan hukum. Itu lam yalzam, tidaklah harus, ya, fi kulli syakhsin, fi haqqi kulli syakhs, pada setiap orang. Lakin yalzamu minhu, ya, lakin yalzamu minhu, ya. Qiyamus sababi, kata beliau, namun harus ada sebab, ya, namun harus ada sebab. Idza lam yatba'hu al-hukmu la mahdhur bihi. Tapi harus ada sebab jika tidak diikuti oleh hukum. Jika ada kesalahan, tidak ada kesalahan yang dikhawatirkan di sini. Waqad qarrarna fi ma madha, dan kami telah menetapkan dari pembahasan yang sebelumnya, annadam, bahwasanya celaan itu tidaklah menimpa seorang mujtahid. La yalhaqu al-mujtahida, tidaklah menimpa seorang mujtahid. Hatta inna naqul, walaupun kita menyatakan inna muhallilal harami adamu isman min fa'ilihi. Sesungguhnya yang menghalalkan yang haram lebih dosa, lebih besar dosanya daripada yang melakukannya. Wa ma hada fal ma'dzuru ma'dzurun. Namun walaupun demikian, orang yang dapat uzur tetap mendapatkan uzur. Semisal para ulama Hanafiyah menyatakan, kayak kemarin kita sering berikan contoh, menikah tanpa wali tanpa saksi bagi wanita itu boleh sah. Ya, boleh sah. Mereka berijtihad hadis yang menerangkan wajibnya nikah tanpa wali tanpa saksi, nikah mesti dengan wali, dengan dua saksi, kalau enggak nikahnya batil, ya. Itu kata mereka, hadis tersebut diperuntukkan untuk mukatabah budak. Itu untuk budak. Adapun hurrah, wanita merdeka, enggak. Karena wanita merdeka sah melakukan akad jual beli. Begitu juga dengan sah melakukan akad nikah. Nah, ulama Hanafiyah melakukan memfatwakan demikian. Nah, mereka sendiri nikah dengan ada wali. Jadi mereka enggak mempraktekkan. Nah, ada orang lain yang ngambil pendapat mereka. Nah, ya. Ini disebutkan bahwasanya yang menghalalkan lebih besar dosanya daripada yang menjalani. Kan begitu. Beliau, mereka memfatwakan boleh bagi wanita merdeka nikah tanpa wali, tanpa saksi. Ya, dengan kias begini, kata mereka. Kias kepada wanita merdeka dewasa dapat melakukan akad jual beli sendiri tanpa ada wali, tanpa saksi. Maka dikiaskan, ini kiasnya rusak sebenarnya. Ya. Ini kenapa? Karena mereka pun sudah punya tasawur yang rusak. Karena mereka menganggap bahwasanya hadis tadi itu adalah diperuntukkan untuk budak. Untuk budak, bukan untuk wanita merdeka. Jadi hadis yang tidak wanita mana saja yang nikah tanpa wali, tanpa dua saksi, nikahnya batil, kata mereka itu adalah untuk budak. Nah, ada dari kalangan Ahnaf, Hanafiyah mempraktekkan hal ini. Ya, mempraktekkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Mereka ulama menghalalkan, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tetap nikah pakai wali, tapi pakai saksi. Kenapa? Karena enggak ada hajat yang kayak begitu untuk tanpa wali tanpa saksi. Ya sudah, ada walinya, ya udah nikah aja pakai wali. Mereka enggak melakukan, tapi orang lain melakukan dengan sebab terinspirasi oleh fatwa mereka, tulisan mereka, wejangan mereka. Berarti dosa mereka lebih besar? Dosa mereka lebih besar? Kalau secara teoritis iya. Namun pada tatanan prakteknya enggak. Kenapa? Karena mereka adalah mustahid. Mustahid ketika mereka keliru di sini, ya, maka mereka tidak dikategorikan berdosa. Walaupun kita katakan ijtihadnya itu salah, ya. Terlebih lagi kalau ada kaidah la musagu, tidak ada ruang untuk ijtihad, ya, pada saat di situ terdapat nas. Walaupun mereka mentawil lagi nasnya ini khusus untuk budaknya tadi. Nah, ini ribet memang. Ini ribet. Tapi intinya, ya, mereka tidak mendapatkan laknat sebagai orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham enggak sini? Kecuali semisal si Dr. Abdul Aziz itu. Nah, itu bukan ijtihad itu. Kenapa? Karena ini ma'lum minad-din fi darurah. Ini diketahui secara aksiomatik oleh kalangan kaum muslimin, sampai yang level terendahnya sekalipun. Sampai pelacurnya sekalipun, ketika dia berzina, dia tahu ini melacur adalah haram. Ya, enggak ada ruang ijtihad di situ. Jadi tiba-tiba halal, enggak ada. Mau yang mana yang ditakwil, enggak ada. Semuanya pasti pakai hawa nafsu setan, hawa nafsu dia dan setan. Enggak ada di situ. Maka dia tidak dapat pahala, bahkan dia murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang haram yang malu menyedin bidarurah. Yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, fa in qila famanil mu'aqab. Nah, kalau dikatakan lantas siapa yang mendapat yang dihukum, ya, yang fa'ilnya atau yang memfatwakannya? Nah, fa inna fa'ila hadzal haram ya imma mujtahidun aw mukhalidun lahu wa kilahuma kharijani 'anil 'uqubah. Ya. Ada kalanya ya, karena pelaku yang haram ini ada kalanya mustahid. Dan terkadang ada yang karena mengikuti mujtahid. Sementara itu keduanya wa keduanya kharijal min anil uqubah. Antum ada tanda-tandanya enggak? Ada. Enggak ada. Kalau begitu keduanya di luar hukuman, kulna al-jawab min wujuhin. Kata Ibnu Taimiyah kami katakan jawabannya ialah dari berbagai aspek. Nah, faddal Marwanto. Bapak siapa? Aib. Muqtadin nam wujida fa idza furida annahu la fa'ila lam yaqdah liyajtani bahu biman fa'alahu muharramatun هذا شأن جميع المحرمات وإن كان قد يؤذر من يفعلها مجتهدا أو la yamna'una nah mahsan. Nah sekarang siapa dong yang berdosa mustahidnya atau yang melakukannya kayak tadi itu nikah tanpa wali tanpa saksi dari kalangan Hanafiyah masalah Nabi ya banyak sekali masalah-masalah ini. Nah siapa nih yang berdosa? Nah, qala rahimahullah ta'ala, maka jawabannya dari berbagai aspek. Ya, aspek yang pertama, annal maqsuda bayanu anna hadzal fi'la muqtadin lil uqubah. Bahwa yang dimaksudkan ialah penjelasan bahwa perbuatan ini mengharuskan adanya hukuman. Sawa'un wujida man yaf'aluhu am lam yujad. Ya. Baik, apakah kita didapati bahwa ada seorang yang melakukannya atau tidak didapati. Fa idza furida annahu la fa'ila, nah seandainya diasumsikan bahwa tidak ada seorang pun yang melakukannya, ya, maka kata beliau illa wa qad intafa fihi syartul uqubah au qad qama bihi ma yamna'uha. Ya, seandainya diasumsikan bahwa tidak ada seorang pun yang seorang pun pelaku, ada pelakunya, melainkan tidak lengkap padanya syarat hukuman, ya, tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dia dihukum, atau qad qama bihi ma yamna'uha, ya, atau telah terdapat hal-hal yang menghalanginya, menghalangi dia untuk mendapatkan hukuman. Lam yaqdah hadza fi kaunihi muharraman. Nah, maka lam yaqdah. Maka hal ini tidak berpengaruh terhadap haramnya perbuatan itu. Perbuatan itu tetap haram. Ya. Bal na'lamu annahu muharramun. Ya. Bahkan kita ketahui secara pasti bahwasanya itu adalah suatu hal yang haram. Ya. Liyajtanibahu agar liyajtanibahu man yatabayyana lahu at-tahrimu. Agar orang yang sudah mengetahui, yang sudah nampak jelas keharamannya, agar menjauhi hal tersebut, keharaman tersebut. Wa yakunu min rahmatillahi biman fa'alahu qiyamu udrin lahu. Maka menjadi bagian dari rahmat Allah bagi orang yang melakukannya, bahwasanya ada udzur bagi dia. Wa hadza kama anna shagha'ira muharramatun. Nah, demikian pula sebagaimana dosa-dosa kecil diharamkan, ya, diharamkan. Wa in kana taqa'u mukaffaratan bijtinabil kaba'ir. Sekalipun ada cara yang menebusnya, menghapusnya dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Wa hadza sya'nu jami'il muharramati al-mukhtalafi fiha. Ya. Nah, kata beliau, inilah keadaan semua perkara yang sebenarnya diharamkan, namun masih diperselisihkan hukumnya. Fa in tabayyana annaha haram wa in kana fa innahu tabayyana annaha haram wa in kana qad yu'dharu man yaf'aluha mujtahidan aw muqallidan. Nah, kalau sudah jelas bahwa ia adalah haram sekalipun ia mendapatkan udzur, baik yang melakukannya karena mujtahid atau karena muqallid, karena taklid, fa inna dhalika la yamna'una an na'taqida tahrimaha. Maka hal ini tidaklah menghalangi kita untuk meyakini status keharamannya. Paham enggak sini? Walaupun kita tahu itu khilaf, afwan, itu adalah hasil ijtihad ulama, kita tetap katakan nikah tanpa wali misalkan, nikah tanpa saksi haram. Nah. Yang berikutnya, jawaban dari Ibnu Taimiyah yang kedua. Nah, tafadhal, Pak Majid. Tani, anna bayi al-kumi sababu li zawali subahati zawali subahati mani arti bin lukauti liqodi fa inna al-udhra al-hasila bila bil iyati qodi raisa maqasudu taqo'ahu baqo'ahu balil matlubu zawali balil matlubu jawabu bihasabil imkan. Walau laha dalam nama jababayan al-ilm walakana tarkanas walakana tarkanas tarkuf isim kana walakana tarkanas ala jahli khairan lahum. Baru khabar khairan lahum. Terus walakana walakana walakana tarku atimna fil masa ini al mustabihati khayr khayr bayani ha akhiru anna bayana hukmi wal ma'ida sababu sababun li sabati mujtanibi orang yang menjauhi terus alistinabi walau la dalika lantasara amalabiha amalu fa'il al-ajzi al-izalati wa illa famata amkana al-insanu ma'rifatan ma'rifatan haqqi wa faqassara bihi lam yakun maqduran al-khamisu anna qad yakunu fi nasi ma yaf'aluhu ma yaf'alu ghayru ghayra la ijtihadan yubihu wala muqallidan taqlidan yubihuhu. Fa hadha hasbuk cukup. Nah, yang kedua jawabannya. Jawabannya, siapa yang bersalah seperti ini, yang pantas dihukum, mustahidnya atau pelakunya? Nah, yang kedua, anna bayanal hukmi sababun li zawali syubhati al-mani'ati min luhuqil iqabi. Ya, penjelasan hukum adalah sebab hilangnya syubhat yang menghalangi hukuman yang menimpa. Wa innal udhra al-hasila bi'tiqad bil i'tiqadi laysa al-maqsudu baqa'ahu. Ya. Kenapa demikian? Udhur yang ada al-hasila, udhur yang ada yang terjadi itu dengan keyakinan bukanlah memaksudkan hal itu sendiri terus ada. Ya. Jadi bukan kita melakukan memberi udzur, oh ini berarti enggak dapat laknat ini. Ulama yang memfatwakan boleh nikah tanpa wali tanpa saksi bagi wanita merdeka, bukan kita katakan oh dia enggak dapat laknat. Ya, enggak dapat laknat, atau kita katakan itu dia enggak bersalah sedikit pun. Balil matlubu zawaluhu bihasabil imkan. Bahkan yang diinginkan adalah hilangnya kekeliruan tersebut semaksimal mungkin. Walau la hada lam ya lima wajaba bayanul ilmi walakana tarkun nasi ala jahlihim khairanahum. Andaikan bukan demikian, tentu tidak akan wajib menjelaskan ilmu, bahkan membiarkan manusia dalam kebodohan itu lebih baik buat mereka. Walakana tarkud dalail masaili al-mustabihati khairan min bayaniha. Dan juga tentulah meninggalkan dalil-dalil permasalahan yang masih samar itu lebih baik daripada ya daripada menampakkannya, ya, daripada menjelaskannya. Asalis yang ketiga, anna bayanal hukmi al-wa'i wal-wa'idi sababun li sabatil mujtanibi al-ijtihadi. Yang ketiga, kata beliau, bahwasanya penjelasan hukum, ya, penjelasan hukum wal wa'id dan juga ancaman, ya, sababun li sababil mujtanibi, itu adalah sebab ya, kekokohan orang yang menjauhi perbuatan tersebut, ya, kekokohannya, dia terus tetap dalam prinsipnya, ya, tetap dalam prinsipnya. Ala jtinabihi, untuk terus menjauhinya. Walau la dalika lantasara al-amalu biha. Seandainya bukan karena demikian, tentulah akan tersebar perbuatan tersebut. Namun karena dia terus mentahdir, nah, dia akan tetap meyakini itulah enggak boleh. Al-khamis yang kelima. Rabi yang keempat. Anna hadzal udra la yakunu udran illa ma'al ajzi an izalatihi. Uzur tersebut tidaklah menjadi uzur yang hakiki kecuali jika tidak sanggup menghilangkannya. Ya, tidak sanggup menghilangkannya. Nah, wa illa famata amkana al-insanu, karena kalau tidak jika seseorang mampu mengetahui kebenaran, ya, ma'rifatul haq faqassara fiha, kemudian dia melalaikannya, lam yakun ma'dzuran, maka dia tidak dianggap dapat uzur. Ya, tidak dianggap dapat uzur. Kemudian yang keempat, ya, sudah dibaca? Yang kelima? Annahu qad yakunu fin nasi man yaf'aluhu ghaira. Ghaira itu khabar yakun pamajid. Ya. Ghaira mujtahidin ijtihadan yubihuhu. Ya, bahwa kata beliau annahu qad, bisa jadi terkadang ada di tengah-tengah manusia, di tengah masyarakat, ada orang yang yaf'aluhu, yang melakukannya, ghairu mujtahidin, padahal dia, sedangkan dia tidak berijtihad, ya, ijtihadan yuhibbuhu, dengan ijtihad yang benar, yang diperkenankan, wala muqallidan taqlidan yubihuhu, dan juga bukan karena taqlid, yang taklidnya itu dibenarkan. Taib, berikutnya fahadat darfu, ini sudah dibaca. Coba Pak Yusuf. Akhir. Min taubatin. Au hasanatin. Mahiyatin. Au kari dalika. Tumma hada muttaribun. Muttaribun. Kod yaksabul insanu anna istihadahu au taklidahu mubihun lahu ayyaf'ala wa yakunu musiban fi dalika tawatan wa muhti'an ukhra lakin mata taharra al-haqqa walam yasuddahu anhu ittiba'ul hawa fala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian kata beliau, fahada darbu qad fihi sababul wa'id min ghairi hadzal mani'il khass. Ya. Ya, kata beliau rahimallahu taala. Ya. Maka contoh ini, contoh yang seperti ini, pada jenis ini telah ada sebab ancaman tanpa ada halangan khusus. Wa yata'arradu lil wa'id. Wa yata'arradu lil wa'id wa la yalhaquhu illa ay yakuma fihi mani'un akharu min taubatin aw hasanatin. Maka berarti dia telah menyodorkan diri dia, atau dia telah memposisikan diri dia untuk mendapatkan ancaman. Berarti dia telah menyodorkan diri dia untuk mendapatkan ancaman. Ya. Wa yalhaquhu. Sama ini maknanya. Maka dia malah disertakan mendapatkan ancaman. Ila ayyakuma fihi mani'un. Kecuali ada hal yang menghalangi pada dirinya, ya. Mani'un ila ayyakuma fihi mani'un akharu min taubatin. Kecuali ada penghalang yang akan menghalangi dia dari ancaman, semisal taubat au hasanatin atau kebaikan-kebaikan yang mahiyatin yang menghapuskan segala macam keburukan au ghairi dalik atau yang lainnya. Summa hadha muttaribun. Kemudian jika dia muttarib itu kan goncang. Artinya jika ini pun keliru. Ini pun salah, enggak benar. Qad yahsabuha al-insanu, anna ijtihadahu au taqlidahu mubihun. Ya, lahu ayyaf'al. Nanti bisa jadi ada orang yang menyangka bahwa ijtihad atau perbuatan mengikutinya itu mubih. Ya. Itu berarti telah memperkenankan, menghalalkan diri dia untuk berbuat sehingga tidak mengapa. Ya. Jadi nanti ada yang meyakini ijtihad dia, taklid dia itu mubih. Membenarkan itu adalah pembenaran bagi dia untuk melakukan. Wa yakunu musiban fi dzalika taratan wa mukhtian ukhra. Nah, sehingga tidak mengapa sekali dia benar dan sekali-kali dia keliru, dia salah. Ya. Lakin mata taharra al-haqqa wa lam yasuddahu anhu. Namun jika dia meneliti kebenaran, mencari kebenaran, dan hawa nafsu dia tidak menghalanginya menerapkan kebenaran, ya. Kemudian walam yasuddahu anhu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu tidak mencegah dia, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, al-ashironi. Mustalziman. Mustalziman di dukung di ba'adil mustahidina tahta wa'idi. Bagadal ka'ifal juha anil muqtadiyyatiha mustalzimu li dukung di ba'adil mustahidina tahta wa'idi. Wa idha kana laziman ala takdirina. Baqiyal hadith. Ala takdirini. Bukan takdirina. Emang jamak mudzakkar salim. Wa idza kana laziman ala taqdirihi baqiyal hadith saliman anil baqiyal hadithu fa'il dari baqiya baqiyal hadithu saliman anil mu'aridi wa yajibu al-amalu bihi bayanu dhalika As-surati al-mukhtalifi fiha mal'unun minhum Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fa'innahu su'ila amman tazawwajaha liyuhillaha walam ta'lam bidhalika al-mar'ata walam ta'lam bidhalika al-mar'atu sifahun walaysa binikahi la'anallahu al-muhallila wal-muhallala wa hadha mahfudhun anhu min ghayri wajhi wa an ghayrihi minhum al-imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu fa innahu qala idha arada al-ihlala fa huwa muhallilun wa huwa mal'un wa hada manqulun an jama'atin min al-a'immati fi suwarin kathiratin min suwaril khilafi fil khamri war riba wa ghayrihi. Nah, yang berikutnya kata beliau al-ashir yang ke-10. Ya. Jawaban ke-10 untuk kritikan hadis-hadis ancaman hanya berlaku pada permasalahan yang disepakati. Ya. Nah. Qala rahimallahu taala. Ya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala annahu in kana ibqa'u hadhihi al-ahadith. Ya, kalaulah tetapnya hadis-hadis ini ala muqtadayatiha, itu pada tuntutan maknanya saja, mustalziman lidukhuli ba'dil mustahidina tahta al-wa'id, mengharuskan atau berkonsekuensi atau mengharuskan masuknya sebagian mustahid ke dalam ancaman-ancaman tersebut, maka darika ikhrajuha an muqtadayatiha lidukhul mustalziman lidukhuli ba'dil mustahidina ta'ta al-wa'id. Ya, maka demikian pula mengeluarkannya, dikeluarkan para mustahid dari tuntutan berarti mengharuskan masuknya sebagian mujtahid ke dalam ancaman. Idza kana laziman ala taqdiraini, jika kemungkinan tersebut harus terjadi, ya, harus terjadi, baqiya al hadis saliman min al mu'aridi wa yajibu al amalu bihi, maka hadis tetap bebas dari penentangan sehingga wajib untuk diamalkan, wajib untuk diterapkan dan diberlakukan. Kemudian kata beliau lagi, bayanu dzalika, penjelasannya ialah anna katsiran minal a'immah, banyak dari para kalangan para imam, sarrahu, mereka menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, ya, bi anna fa'ila suwari al-mukhtalifi fiha mal'unun, ya, bahwa pelaku suatu perbuatan yang masih diperselisihkan adalah telaknat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, fa innahu su'ila, beliau pernah ditanya, ya, an amman tazawwajaha liyuhillaha wa lam ta'lam bidzalikal mar'atu wala zaujuha. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang seorang yang menikahi seorang wanita untuk menghalalkan si wanita tadi bagi suami pertamanya. Jadi dia nikahin si fulanah yang telah dicerai oleh si Alan. Nah, si fulan menikahi si fulanah. Si fulanah telah diceraikan oleh si Alan. Jadi dia nikahin si fulanah supaya si fulanah nanti bisa nikah lagi dengan mantannya si Alan. Kenapa demikian? Karena si fulanah sudah ditalak bain oleh si Alan. Ya, yang talak tiga, yang enggak ada bisa balik lagi kecuali si fulanah menikah dengan orang lain. Ya, dan sudah dukhul jima. Sudah jima. Nah, maka datang pahlawan, ya, orang ketiga atau ya yang dia niat nikah nanti dia mau ceraiin supaya si istrinya dia ini, kalau diceraiin istri baru dia yang janda, kalau dia ceraiin bisa balik lagi ke mantan suaminya. Ya, mungkin dengan terikat perjanjian atau ada atfiah hubungan emosional antara dua teman ini, ya, atau yang lainnya, sebab-sebab yang lainnya. Nah, ini ya kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, hadza sifahun laisa binikah, kata beliau, ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, ya, ini zina, ini sifah, bukan nikah. Ya, jadi orang ketiga yang jadi pahlawan ini menikahi perempuan janda. Nah, si janda ini enggak tahu kalau suaminya yang menikahi dia ini cuman akal-akalan aja. Nanti ujung-ujungnya bakal diceraiin supaya dia bisa balik ke mantan suaminya. Gitu. Ya. Nah, maka Abdullah bin Umar mengatakan ini sifah, zina, bukan nikah. La'anallahu al-muhallil wal-muhallalah. Ya, kata Abdullah bin Umar, Allah melaknat muhallil dan muhallalahu. Ya. Nah, itu. Yang muhallil yang seperti ini, yang menghalalkan, untuk dihalalkan. Nah, ini yang semua yang terlibat kong kali kong di sini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi, ya. Allahumma la'anallahu al-muhallila wal muhallalahu, ini hadis Nabi. Wa hadha mahfudun anhu min ghairi wajhin. Ya. Dan ini dihafal, maksudnya diriwayatkan dari beliau, bukan hanya dari satu jalan, wa an ghairihi, maupun dari selain beliau. Di antara dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan idza arada al-ihlal fahuwal muhalli fahuwa muhallilun wa huwa mal'unun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia bermaksud untuk menghalalkan apa ihlal, untuk melegalkan supaya suaminya bisa balik lagi sama istrinya, berarti dia sudah termasuk muhallil. Fahuwa mal'un, berarti dia mal'un. Ngerti gak sini? Si A nikahi seorang wanita. Kenapa? Karena si A berteman sama si B. Si B cerai sama istrinya, talak bain, gak bisa balik lagi kecuali nikah dengan orang lain, maka si A jadi pahlawan. Ya, saya nikahin mantanmu supaya kamu bisa balik lagi. Nah, lumayan kan, dapat juga kan nikah kan, icip-icip, iya dan tidak. Ya kan mesti duhul biar bisa. Kalau akad nikah terus dicerai tanpa duhul, nggak bisa juga balik. Nggak bisa juga balik. Walaupun tanpa ada peristiwa seperti ini. Jadi misalkan si fulan ceraiin istrinya. Jadi istrinya talak bain, enggak bisa balik lagi, bukan talak roja'i, talak tiga. Kemudian istrinya menikah dengan orang lain. Dia enggak tahu. Dia patah hati, wah nikah sama orang lain. Pas nikah dia haid. Jadi belum dukun. Ya mungkin cumbu-cumbu aja. Ya. Pas sudah selesai haid, suami mantan istrinya mati. Nah, dia dengar kabar, wah kalau begitu udah mati nih. Tinggal tunggu masa idahnya, saya maju. Nah, padahal belum di dukul. Bisa gak? Gak boleh. Sampai dukul dulu mantan istrinya. Tapi barakallahu fiik. Nah, ada orang yang niat kayak begitu kong kali, ya apa namanya, niat seperti akal-akalan, berarti dia kata Imam Ahmad, dia mal'un, dia dilaknat. Hada mankulun an jama'atin minal a'imah, dan pernyataan seperti ini dikutip dari sekelompok jamaah para imam fi suwarin katsiratin min suwaril khilafi fil khamri war riba wa ghairiha. Ya. Nah, ini dikutip oleh para imam, sekelompok jamaah dari para imam dalam banyak permasalahan yang diperselisihkan berkaitan dengan khamar, riba dan selainnya. Baik, berikutnya, tafadhol ya. Dibaca. Siapa lagi? Udah semua ya. Nah. Apa lagi? Baca siapa? Marwanto. Al-la'na itu isim la'na. Illa mahallal wifaqi. La'nuhu. Fayastahikun. Sallallahu alaihi wasallam. La'nul muslimi ka qatlihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kusukun. Wa qitaluhu kufrun. Nah, kata beliau, fa in kanat la'natu syar'iyyah wa ghairuha min al-wa'id, jika laknat yang ditetapkan oleh syariat dan ancaman yang lainnya itu min al-wa'id alladhi ja'a, dan laknat yang lainnya yang terdapat dalam berbagai riwayat, lam yatanawwal illa mahalla al-wifaq, itu tidaklah mencakup kecuali permasalahan yang disepakati saja. Fayakunu ha'ulai qad la'anu man la yajuzu la'nuhu. Ini berarti mereka para imam telah melaknat siapa saja yang tidak boleh dilaknat. Kan begitu. Padahal masalah nikah muhalil itu para ulama berselisih. Berarti para imam telah melaknat yang, ya ini konsekuensinya ya, lawazimnya, yang tidak boleh dilaknat. Ya. Taib. Wa yastahiquna min al-wa'id, maka kalau begitu para imam tadi berhak pantas mendapatkan ancaman alladhi ja'a fi ghairi haditsin, yang telah disebutkan bukan hanya oleh satu hadis saja. Wah, ini lawazimnya aja. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul muslim ka qatlihi, melaknat seorang muslim itu berarti serupa dengan membunuh dia. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusukun. Ya, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya itu adalah kufrun, kekufuran. Nah, terus ya, Pak Majid. Wa Nabi Ad-Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tu'anina wal 'anina la yakununa yaumul qiyamati yaumul qiyamati syufa'a wa la syuhada'a wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yang bagi li siddiqin ayyakuna la'anan rawahu muslimun wa an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala al-fahishi wala al-badi'i rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Wa fi athari al-akhara ma min rajulin yan anu syai'an laysa lahu bi ahlin illa haratil la'natu alayhi. Ah, cukup. Nah, jadi Abu Darda radhiyallahu anhu kata, dia mendengar Nabi SAW bersabda, inna ta'anin wal la'anin, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mencaci dan melaknat, la yakunu yaumal qiyamati syufa'a wala syuhada. Ya, nanti di hari kiamat tidak punya orang yang memberi syafaat dan tidak pula akan ada pemberi saksi akan kebaikan dia. Nauzubillah min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, layan bagi siddiqin ayyakuna la'anat. Ya, tidak pantas bagi siddiq, orang-orang yang jujur, untuk menjadi pelaknat, untuk menjadi orang yang suka melaknat. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an wala billa'an. Tidak pantas seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, mencaci, melaknat. Wala bil fahish, dan bukan pula orang yang suka melakukan perbuatan keji, dan juga wala bil badi, bukan pula orang yang suka berbicara kotor. Ya, rawahu Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan kata beliau. Ya, dalam asar yang lain disebutkan, ma min rajulin yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin, tidaklah seorang pun yang melaknat sesuatu yang tidak pantas mendapatkannya, tidak pantas dilaknat, tapi dia laknat. Ya, naudzubillah, kata Nabi, illa haratil laknatu alaih, kecuali laknat itu akan berbalik kepadanya, kembali kepadanya. Laisa lahu bi ahlin itu yang dilaknat itu enggak layak untuk dilaknat. Bukannya orang yang melaknat itu enggak punya kapasitas melaknat, bukan itu maksudnya. Ya, bukan maksud laisa lahu bi ahlin, bukanlah yang melaknat punya kapasitas, bukan seperti itu. Tetapi yang laisa lahunya itu yang mal'un, yang dilaknat. Ya, yang laisa lahu hunya itu mal'un, bukan al-la'in, bukan yang tukang laknat ya tadi. Jadi dia sebetulnya enggak cocok. Ya cukup ya, nanti kita insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.